Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu tsalitsatu bima yakunu, masalah ketiga bima yakunu, dengan apa bersiwak dihasilkan, ya. Ini alat untuk bersiwak maksudnya. Bima yakun, ya, ini bima yahsulu, dengan apa, ya, siwak, bersiwak itu dihasilkan. Naam, yusannu ayyakuna tasawwuku bi'udin ratbin la yatafattatu. Yusannu, disunnahkan. An yakuna tasawwuku, tasawwuk, ya, ini bersiwak, ya, bersiwak itu dilakukan, disunnahkan. Bersiwak itu dilakukan, dikerjakan, bi'udin, dengan menggunakan ud, batang kayu, yang sifatnya rotubin, basah, ya, bukan yang kering, tetapi yang basah. La yatafattatu, sifat yang kedua, yang tidak lepas-lepas serabutnya, tidak copot-copot serabutnya. Ya, tidak berhamburan serabutnya. Jadi serabutnya itu kuat, ya. Supaya bisa menggosok, ya kan? Sifat berikutnya, wala yajrhul fama, wala yajrhul fama, dan tidak melukai mulut. Berarti layin, yang lunak, yang lunak, bukan yang keras. Jika keras, ya, melukai mulut. Baik, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yastaku, adalah beliau biasa bersiwak, bi'udin, na'am, bi'udi arak, bi'udi arakin, dengan ud, batang kayu, dari jenis arak. Arak adalah jenis, ya, jenis pohon, pohon arak, syajar. Itu yang antum kenal, yang diinfor, ya, yang diinfor ke negeri kita dari luar negeri, Arab Saudi. Nah, yang coklat-coklat itu, ya, kayu siwak itu, antum kenal itu, ya, itu kayu arok itu. Nah, baik. Dan itu bagian akarnya di bawah yang merambat dalam tanah. Nah, untuk mendapatkannya dengan cara digali, ya, digali. Ya, ana dulu sempat mencari, ya, diajak kawan orang Hadromi ketika di Ma'rib. Nah, kita ke padang pasir, bawa pisau, gali-gali, nyari kayu siwak itu. Nah, Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna aw al-yusra. Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna aw al-yusra. Dan boleh baginya bersiwak biyadihi al-yumna dengan tangan kanannya, aw al-yusra atau tangan kirinya. Fal amru fi hadha wasi'un. Fal amru fi hadha wasi'un. Jadi perkaranya dalam hal ini wasi', longgar. Tidak usah diperdebatkan panjang lebar mana yang afdol, apakah bersikat gigi bersiwak pakai tangan kanan atau tangan kiri. Bebas, sama saja urusannya, ya, longgar. Nah, masing-masing yang mengatakan afdol dengan tangan kanan ada hujjahnya, yang mengatakan afdol dengan tangan kiri ada hujjahnya. Yang mengatakan afdol dengan tangan kanan karena itu ibadah mardhatul lirabb. Ya. Yang mengatakan afdol dengan tangan kiri karena itu babnya pembersihan. Nah, akhirnya kesimpulannya, ya, longgar, terserah pakai tangan kanan atau tangan kiri, masing-masing ada sisi penguatnya. Nah, ini yang terbaik. Fa in lam yakun indahu 'udun yastaku bihi halal wudu'i. Fa in lam yakun, kemudian jika, ya, lam yakun indahu, tidak ada di sisinya udun, ya, batang kayu untuk bersiwak, tidak ada kayu siwak, dia tidak memiliki kayu siwak, yastaku bihi untuk bersiwak dengannya, ya, ud yastaku bihi, kayu untuk bersiwak dengannya, halal wudu'i, ketika sedang berwudu, ajza'ahu at-tasawwuku bi asbu'ihi, ajza'ahu, ya, sah baginya at-tasawwuku bersiwak bi asbu'ihi dengan jari tangannya, dengan salah satu jari tangannya, biasanya pakai jari telunjuk, ya. Nah, ini terkait dengan apa yang telah lewat di antara momen yang sunnahnya muakkadah, ya, untuk bersiwak adalah ketika berwudu. Nah, karena sekali kita lewati, ingat bahwa bersiwak disunnahkan setiap waktu, seluruh waktu. Tapi ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, ya, ta'akkad, ya, ini sunnahnya muakkadah. Di antaranya ketika berwudu, ya. Dan tadi sampaikan dari kami nukil dari Al-Albani rahimahullah, itu sebelum berwudu. Nah, adapun Ibnu Utsaimin ketika madmadah. Nah, lebih kuat pendapat Al-Albani insyaallah, yaitu sebelum berwudu. Nah, ketika hendak berwudu ingin melaksanakan sunnah ini bersiwak sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada sikat gigi untuk dia pakai, tidak ada, ya, kayu siwak. Nah, maka dia bisa membersihkan giginya bersiwak dengan jari tangannya. Nah, kama rawa dhalika Aliun, kama rawa dhalika Aliyu ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan hal itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, na'am. Ta'liq hasyiah nomor 2, akhrajahu Ahmad fil Musnad, dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al Musnad. Wa shahhahahu Ibnu Hajar fit Talkhis Al Hadir, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam At Talkhis Al Hadir. Na'am. Ta'liq ini butuh dita'liq. Na'am. Karena ana cek dalam At-Talkhisul Hadir, ya, bahasanya Ibnu Hajar itu bukan mengatakan, ya, haditsun sahih, hadits yang sahih, isnaduhu sahih, bukan begitu bahasanya, tetapi Ibnu Hajar menyebutkan hadits dhaif terkait ini, ini bersiwak dengan jari. Kemudian setelah itu Ibnu Hajar mengatakan, wa, setelah menjelaskan dhaifnya, kemudian kata Ibnu Hajar, wa asahhu minhu, dan lebih, ya, lebih kuat darinya. Nah, ini belum tentu sahih. Nah, belum tentu sahih. Tapi maksudnya bahwa ini lebih kuat dari hadis yang sebelumnya. Nah, tetapi belum tentu sahih. Boleh jadi ada kelemahan, tapi kelemahannya lebih ringan daripada kelemahan yang ada pada hadis sebelumnya. Nah, pada kulli hal, ya, anda punya ta'liq tentang hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib ini, dari guru ana Abu Ubaidah Al-Misrati ketika belajar Muntaqal Akhbar. Naam. Di Darul Hadith, di Dammaj, di masa Syekh Muqbil. Naam. Beliau menjelaskan, ya, Syekhuna Abu Ubaidah Al-Misrati menjelaskan bahwa hadith ini memiliki dua cacat. Naam. Ya. Salah satu cacatnya, ringkas saja, salah satu cacatnya rawi itu, ya, difonis oleh Abu Hatim Al-Bukhari dan At-Tirmidzi munkarul hadith. Hadithnya munkar. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadith. Namanya Mukhtar Ibn Nafi'. Ya, jadi keadaannya seperti itu. Diingkari hadithnya oleh Abu Hatim Al-Bukhari. Naam. Iya. At-Tirmidzi atau Nasa'i, naam. Almi Abu Hatim Al-Bukhari. Naam. Kemudian rawi yang kedua Abu Matar majhul la yu'rafu. Jadi yang pertama, rawi yang pertama Mukhtar Ibnu Nafi'. Ini penting ini di tahqiq hadis ini. Nah, karena terkait dengan amalan. Rawi yang pertama, Mukhtar bin Nafi', kata Abu Hatim dan Al-Bukhari munkarul hadis. Hadisnya munkar. Hadisnya itu salah. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis. Hadisnya sangat lemah. Cacat yang kedua Abu Matar. Ya. Abu Hatim mengatakan majhul la yu'rafu. Baik. Majhul nani? Tidak dikenal orangnya. Nah, ini dua cacatnya. Yang demikian hadis yang dinilai dikatakan sahih ini, ya, disangka sahih oleh muallif di sini, hadis ini sangat, ya, lemah. Bisa dikatakan dhaifun jiddan. Dan tidak bisa terkuatkan dengan hadis-hadis yang lain karena sangat lemah. Dan dalam bab ini ada beberapa hadis-hadis tentang bersiwak dengan jari, ya, tetapi tidak ada satupun hadis dari hadis itu yang sahih. Kata Syekhuna Abu Ubaidah Al-Misrati, "Wala yasihhu minha syai'." Tidak ada satupun yang sahih dan bisa dilihat, dicek dalam Nasbur Royah, kitab Nasbur Royah karya Zailai. Fahiyah bisa juga dilihat ya Al-Irwa, Tamamul Minnah, dua kitab Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, masalah ini adalah masalah khilafiyah. Nah, sedikit perkenalan, ini ta'liq yang nukil dari beliau ketika ana belajar Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu matan karya Abul Barakat Majduddin, kakeknya Ibnu Taimiyah, yang disyarah oleh Syaukani dan Al-Autor. Nah, beliau buka dars ini waktu itu dan direkomendasi oleh Syekh Muqbil. Ana ikut. Nah. Tayyib. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif, ya. Dan dhaifun jiddan, dan hadis-hadis yang lain juga lemah. Oleh karena itu masalah ini diperselisihkan. Nah, jadi pendapat yang kedua dalam hal ini mengatakan, ya, tidak disyariatkan bersiwak dengan jari, ya, itu tidak bisa mewakili. Dan Al-Imam An-Nawawi menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Ya, ini jumhur ulama dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. Nah, jumhur fuqaha Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Baik, ini ta'liq ringkas tentang ini. Nah. Al-mas'alatu rabi'atu. Masalah yang keempat, fawaidus siwak. Faedah-faedah bersiwak. Wa min ahammiha termasuk, ya, yang terpenting dari faedah-faedahnya, di antara yang terpenting dari faedah-faedah bersiwak, ma warada fil hadits sabiqi. Apa yang telah datang, waroda datang fil hadits sabiq, pada hadits yang telah lewat, ya, pada hadits yang telah lalu, annahu matharatun lil fami, bahwasanya siwak itu matharatun lil fam, pembersihan untuk mulut, fid dunya, di dunia, wa mardatun lir rabbi fil akhirati, dan keridoan untuk rabb fil akhirati, di akhirat, ya, sudah lewat hadisnya. Naam. Fayam bagi lil muslimi, maka semestinya bagi seorang muslim an yata'ahada hadihis sunnata. An yata'ahada, yakni senantiasa menjaga, ya, sunnah ini. Senantiasa menjaga sunnah ini, senantiasa mengerjakannya, mengamalkannya. Wala yatrukaha, wala yatrukaha, dan tidak meninggalkannya. Lima fiha min fawaida azimatin. Lima fiha, dikarenakan apa yang ada di dalamnya, ya, dalam sunnah ini, sunnah bersiwak, min fawaida azimatin, berupa faedah-faedah yang besar. وقد يمر على بعض المسلمين وقد يمر, boleh jadi berlalu, على بعض المسلمين, atas sebagian kaum muslimin, مدة من الوقت waktu, ya, dari waktu-waktu yang ada, kasyahri, seperti sebulan, wasyahraini, dua bulan, ya, berlalu jangka waktu sebulan atau dua bulan, wahum la yatasawwaku, dan mereka tidak bersiwak. Oh, luar biasa, satu bulan tidak bersiwak, dua bulan tidak bersiwak, jadi apa giginya? Nah, imma takasulan, imma, boleh jadi dikarenakan bermalas-malasan bersiwak, wa imma jahlan, dan boleh jadi karena kejahilan, kebodohan dengan sunnah ini, tidak mengerti sunnah ini. Boleh jadi sudah tahu sunnah ini, tapi dia bermalas-malasan. Ya. Boleh jadi karena dia tidak mengerti sunnah ini. Wahaulai, dan mereka itu, qad fatahumul ajrul azimu, Qad fatahumul ajrul azimu. Sungguh luput atas mereka al-ajrul azimu, pahala yang besar. Wal fawaidul kathiratu dan faidah-faidah yang banyak. Bisababi tarkihim dengan sebab mereka meninggalkan hadihis sunnata, sunnah ini. Mereka meninggalkan, melalaikan sunnah ini. Allati, sunnah yang kana yuhafidhu alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang adalah nabi yuhafidhu alaiha, senantiasa menjaga atasnya. Wa kana ya'muru biha ummatahu, wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijabin, wa kada, dan hampir saja ya'muru, nabi memerintahkan biha untuk bersiwak, memerintahkan bersiwak ummatahu, umatnya, amra ijabin, dengan perintah yang bersifat mewajibkan. Itu hampir. Laula khaufal masyakkati. Seandainya, ya, bukan karena khawatir akan memberatkan umatnya. Jadi yang menghalangi nabi untuk memerintahkan dengan perintah wajib kepada umatnya adalah kekhawatiran akan memberatkan umat. Hampir nabi mewajibkan, tetapi karena mengingat hal itu akan memberatkan umatnya, khawatir akan memberatkan, maka tidak diwajibkan. Laula an asyqqa ala ummati la martum bis siwaki ma'a kulli salatin, hadits yang lewat, inda kulli salatin. Naam. Waqad dzakaru fawaida ukhra lis-siwaki. Waqad dzakaru, dan sungguh mereka ulama telah menyebutkan fawaida, faidah-faidah, manfaat-manfaat ukhra yang lainnya selain yang telah diutarakan di atas, lis-siwak, yang dimiliki, ya, oleh siwak, faedah-faedah lainnya yang didapatkan dengan bersiwak. Minha diantaranya, annahu yuqawwil asnana, sesungguhnya bersiwak itu menguatkan gigi-gigi, ya, ya, terutama itu, ya, kayu arok itu, ya. Nah, wa yashuddul lithata, dan menguatkan gusi. Ya. Nah, oleh karena itu perhatikan, bersiwak itu jangan terlalu keras, ya. Nah, sudah kita lewati kan sifat alat bersiwak itu, yang basah, ya, lentur, lunak, itu tidak keras, tidak kering, sehingga copot-copot tidak keras sehingga melukai. Nah, jadi ketika sikat gigi jangan keras-keras gitu. Nah, sampai membongkar gusi. Jadi bukan menguatkan gusi, tapi membongkar gusi. Nah, baik, jadi yang pas. Wa yunqis sawta, dan membersihkan suara. Suara jadi bersih. Nah, wa yunashshitul abda, dan membuat hamba itu bersemangat, jadi nasyat, punya semangat. Nah, menjadi gesit gitu, ya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh ulama. Baik. Al-masalatul khamisatu, masalah yang kelima, sunanul fitrati, sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aydan, dan dinamakan pula khisalul fitrati. Nah, jadi ada dua istilah, sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, ya, khisalul fitrah. Nah, khisal itu jamak dari khoslah, artinya perang. Nah, perangai-perangai yang tergolong fitrah. Nah, wadhalika li'anna fa'ilaha, hal itu, dhalik hal itu li'anna fa'ilaha, karena sesungguhnya pelakunya, yattasifu bil fitrati, pelakunya yattasifu bil fitrati, bersifat ya dengan fitrah, allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah menfitrahkan manusia di atas fitrah itu, menciptakan manusia di atas fitrah itu. Wastahabbaha lahum, wastahabbaha lahum, dan Allah mencintai ya fitrah itu bagi mereka, untuk mereka. Liyakunu ala ahsani hay'atin wa akmali suratin. Agar mereka tampil, ya, menjadi tampil ala ahsani hay'atin, di atas hay'ah, penampilan yang terbagus. Atau ala ahsani hay'atan, ya, wa akmali suratan. Naam, tamyiz ala ahsani hay'atan wa akmali suratan, dengan penampilan yang terbagus, ya, terbagus dalam penampilan dan paling sempurna dalam surah, dalam bentuk. Naam, ahsan yakni terbagus dalam hal hay'ah, dalam hal hay'ah yakni penampilan. Akmal yakni paling sempurna dalam hal surah, dalam hal bentuk. Nah, itu tujuan yang hendak dicapai dengan adanya sunnah-sunnah fitrah tersebut, ya, khisal fitrah, perang-perang yang tergolong fitrah tersebut yang disukai oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati, katana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lima perkara minal fitrah, termasuk fitrah manusia. Al-istihdadu, yang pertama al-istihdadu, ya, yang kedua wal-khitanu, khitan, وقص الشارب. الاستحداد nanti akan dijelaskan satu persatu, ya, akan dibahas satu persatu ini, ya, lima perkara ini. Al-istihdadu yaitu, ya, mencukur bulu kemaluan, wal khitan, khitan, ya, وقص الشارب, memangkas kumis, ya, merapikannya. Wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Wataklimul affari, memotong kuku. Ya, ini lima yang termasuk sunnah fitrah, khisal fitrah. Naam, hadits ini muttafaq alaih. Al-awwal, al-istihdadu. الاستحداد وهو حلق العانة. الاستحداد adalah حلق العانة. حلق artinya mencukur. Faham mencukur? mencukur itu artinya ya rambut dipotong dari akarnya, itu mencukur. Dan ini dipotong habis dari akarnya. Nah, itu mencukur. Tayyib. Al-anah adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini ada penjelasannya. Wahia. Al-anah wahia as-sya'arun nabitu hawlal farji. Al-anah adalah as-sya'arun nabitu, bulu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya. Ya, dan sebagaimana diketahui, itu adalah salah satu tanda ya baliknya seseorang. Nah, di antara tanda-tanda balik. Summiya bidzalika, dinamakan demikian. Ya, ini kenapa hal itu diistilahkan al-istihdad? Hal Qur'an ini tadi kok disebut al-istihdad? Apa sebabnya? Nah. Ya. Listi'malil hadidati fihi wa hiya al-Musa. Dinamakan summiya bidzalika, dinamakan al-istihdad, dinamakan dengan nama itu al-istihdad, listi'mali karena penggunaan al-hadidati fihi. Al-hadidati fihi yaitu alat yang tajam. Al-hadidah ya. Alat yang tajam fihi pada pencukuran itu. Wahiyal Musa, alat yang tajam itu adalah al-Musa. Al-Musa adalah silet. Al-Musa adalah silet. Tayyib. Wafi izalatihi. Dalam menghilangkan rambut itu. Ya, rambut tersebut. Jamalun. Terdapat keindahan. Wa nadhafatun, dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu, dan mungkin menghilangkannya. Wa yumkinu izalatuhu, mungkin menghilangkannya. Bi ghairil halqi, dengan selain mencukurnya. Ada cara lain, metode lain selain itu. Itu boleh. Karena al-maqsud yang menjadi tujuan adalah ya hilang. Ya, dihilangkan. Maka bisa dengan cara yang lain. Kal muzilatil musanna'ati. Kal muzilatil musanna'ati. Seperti menggunakan ya alat-alat yang bisa menghilangkan, yang dibuat ya bahan-bahan yang bisa menghilangkannya. Nah, boleh jadi ada ya obat-obatan ya yang al-musanna'ah, yang dibuat ya bisa menjadi muzilat, bisa menghilangkannya. Baik. Nakif inda hadha al-hadd. Barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.